لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، المسلم لا بد له من نصيحة، فإن الغفلة حاصلة، ونحتاج إلى نصيحة ومذكر يذكرنا بالله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا بد لنا من مذكر يذكرنا بالله عز وجل، لعل هذه الذكرى ينتفع بها بعضنا. والذكرى أيها الإخوة الكرام تنفع، كما أخبر رب العزة والجلال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل قال: تنفع، فهي بإذن الله تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله تعالى memulai ceramahnya dengan Syekh rahimahullah ta'ala memulai tausiahnya dengan khutbatul hajah yang berisi pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan persaksian kepada dua kalimat syahadat serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya, dan membawakan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kemudian Syekh mengucapkan salam kepada ikhwah semuanya, dan Syekh menyatakan selamat datang dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan memberikan manfaat kepada kita, yang menjadi hujah untuk kita pada hari kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sesuatu yang kita akan bisa mendengarnya dan mengamalkan apa yang benar di dalamnya. Seorang muslim butuh dengan nasihat, karena kelalaian itu hal yang pasti, hal yang terjadi. Maka butuh kepada nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka harus ada yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peringatan itu akan bermanfaat, dan peringatan itu akan bermanfaat, dan pasti peringatan itu pasti bermanfaat sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang paling benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyatakan dalam ayat fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin, bahwasanya peringatan itu pasti bermanfaat. Ayuhal ikhwah, wa inna min a'zami ma natadakaru bih wa yusi ba'duna ba'da أن نتذكر تلك المقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة عظيمة وهو يوصي قومه، قال لهم: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح كل الفلاح في هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ما بعث الرسل إلا لتحقيق هذه الكلمة. ما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل هذه الكلمة. ما شرع الجهاد إلا لتحقيق هذه الكلمة، كلمة عظيمة. يا قومي قولوا لا إله إلا الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كلمة عظيمة لا يوازيها شيء. ما بعث الله رسولا من الرسل إلا ابتدأ بهذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة عظيمة أيها الأخوة، كلمة التوحيد التي دعا لها صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة وهو يدعو لا إله إلا الله. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara yang paling besar yang harus saling mengingatkan di antara kita adalah kalimat yang disampaikan atau disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang sangat agung di mana beliau berwasiat kepada umatnya yang berbunyi, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Keberuntungan yang di atas seluruh keberuntungan ada pada kalimat ini, ada pada kalimat tauhid. Tidaklah seorang rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kalimat ini. Tidaklah Allah menciptakan surga dan neraka kecuali kalimat ini, karena kalimat ini. Tidaklah disyariatkan jihad kecuali untuk mewujudkan kalimat ini. Kalimat yang sangat agung, yaitu sabda Nabi SAW, wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para rasul sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Tidaklah seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memulai dakwahnya dengan kalimat ini. Tidak ada satupun seorang rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad SAW kecuali kami wahyukan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak umatnya kepada kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat agung, kalimat tauhid, kalimat yang Nabi berdakwah mengajak umatnya selama 13 tahun di Mekah, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, idza haqqaqtaha ya 'abdallah نفعتك في الدنيا وفي الآخرة. حقق معنى لا إله إلا الله في الدنيا يعصم دمك بلا إله إلا الله، وكذلك مالك بلا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم دمه وماله. لا إله إلا الله، لا يمكن أن يعتدي عليك شخص ويقتلك. سفك دم مسلم عند الله أعظم من هدم الكعبة، كعبة بيت المعظم لو هدم أهون عند الله من قتل مسلم واحد. حقق كلمة التوحيد. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام بسبب لا إله إلا الله في الدنيا. لا إله إلا الله حرز لك من الشياطين، حصن تتحصن به من الإنس والجن. لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله في يومه 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب 10 riqab. Wa katab Allah lahu 100 hasanah. Wa maha Allah 'anhu 100 sayyi'ah. Wa kanat hirzan lahu min asy-syaitan. Hirz. La ilaha illallah. 100 mar. Nah. La ilaha illallah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimahullah. Jika kalian betul-betul mewujudkannya wahai Abdullah, maka akan memberikan manfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Wujudkanlah kandungan dari la ilaha illallah, maka di dunia akan memberikan manfaat kepadamu sebagaimana pula di akhirat. Di dunia, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah akan terjaga darahnya, begitu pula hartanya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka telah mengucapkannya, maka terjaga dariku darah dan jiwanya. Tidak mungkin seorang muslim akan dibunuh oleh saudaranya. Tidak mungkin dia akan dihalalkan darahnya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Membunuh seorang muslim, mengalirkan darah seorang muslim dalam agama kita lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Ka'bah bangunan yang sangat agung, seandainya dihancurkan, seandainya hancur, maka membunuh seorang muslim itu lebih besar daripada hancurnya Ka'bah. Sesungguhnya darah-darah kalian adalah suci. Begitu pula harta kalian adalah suci. Sebagaimana sucinya bulan ini, sucinya negeri ini, suci karena sebab la ilaha illallah. Menjadi suci harta dan darah seorang karena sebab ucapan la ilaha illallah. Dan di dunia pula kalimat la ilaha illallah akan menjadi tameng yang membentengi seseorang dari bahaya syaitan, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali, maka dia mendapatkan keutamaan seperti membebaskan 10 budak. Dan akan ditulis untuk dia 100 kebaikan dan akan dihapus darinya 100 kejelekan. Dan kalimat tersebut akan menjadi tameng dari gangguan syaitan. La ilaha illallah tuharrimu jasadaka ala an-nar. Man kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. ما أجمل هذا الكلام والله يا إخوة، يقع على القلب مثل الثلج، يعطي الإنسان اطمئنينة وراحة. لا إله إلا الله سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك. لا إله إلا الله مو لأجل أنك قرشي ولا عربي، لا، لا إله إلا الله Qala Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'ad an-nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Kullana nabgha, wala la? Tabgha syafa'ah wala ma tabghuna? Ha? Man ma yurid syafa'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Man? Lamma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah wa yashfa' fik. Tadkhuluka al-jannah. الصحابة كانوا يسألون عن أمور مهمة وأي كلام لا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة الرسول ما بعث للعرب ولا للبيض لا بعث للناس كافة عربي وعجمي أبيض وأسود إنس وجن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله اللهم اجعلنا من الذين تنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم كلام عظيم الله يا أخوة قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد غيرك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث أو للحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ها عربي قرشي ولد عمي ولد خالي أخي لا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نعم لا إله إلا الله akan menyebabkan tercegahnya jasadmu dari terkena api neraka barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah akan masuk ke jannah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mencegah api neraka untuk mengenai orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena sebab dia mengucapkannya karena sebab mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar ucapan sabda Nabi SAW yang sangat agung kalimat yang sangat besar yang membuat seorang tenang hatinya dengan kalimat ini dengan keutamaan kalimat ini dan kalimat ini la ilaha illallah akan menjadi sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebab mendatangkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan bukan karena dia adalah orang Quraisy diberikan kepada seseorang bukan karena dia adalah seorang Arab tetapi diberikan kepada seorang karena kalimat la ilaha illallah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti?" Tentunya setiap kalian menginginkan setiap kalian tentunya ingin menjadi orang yang paling bahagia menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan bukankah demikian dan seorang yang telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW maka dia akan masuk ke dalam surga dan Rasul SAW diutus untuk semua manusia bukan untuk orang Arab saja bukan untuk orang yang berkulit putih bukan untuk orang yang berkulit hitam bukan untuk manusia saja namun untuk semuanya untuk Arab dan Ajam untuk yang berkulit putih dan untuk yang berkulit hitam untuk jin dan untuk manusia. Dengarkanlah sabda Nabi SAW, yang paling berbahagia dari manusia, bukan hanya Arab saja, bukan hanya yang berkulit putih saja, namun meliputi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang yang paling bahagia sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat Abu Hurairah tadi. Dan beliau mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, aku sudah menyangka bahwasannya tidak ada yang akan bertanya seperti ini kecuali engkau, karena aku mengetahui betapa bersungguh-sungguhnya engkau dalam menuntut ilmu." Kemudian beliau mengatakan, manusia yang paling bahagia, lihatlah di sini bukan orang Arab, bukan semata-mata karena Quraisy, tetapi orang yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia adalah seorang yang mengucapkan La ilaha illallah karena mengharapkan ridhonya Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajaa fil hadith an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت إلا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة. وكان أبو ذر يحدث بهذا الحديث ويقول رغم أنف أبي ذر. كلمة التوحيد لا إله إلا الله من قالها عند موته ثم مات دخل الجنة، لكن هل تضمن أنك تقولها عند الموت؟ هل تضمن؟ كم من أناس يقولون لهم قل لا إله إلا الله، يغني ويدندن. كم من أناس يقولون له قل لا إله إلا الله، يقول 5 في 6. هل تضمن أن تكون هذه الكلمة آخر كلماتك في الدنيا؟ من كانت هذه الكلمة في قلبه وبين عظمه ودمه في الدنيا فإنه سوف يقولها بإذن الله عند موته. ومن عاش على الزمر والغنى والرقص فلا يأمن وليحذر. نعم. Dan disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan La ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia kecuali dia akan masuk surga. Maka sahabat Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, meskipun orang tersebut berzina dan meskipun orang tersebut mencuri. Kemudian Nabi SAW menjawab, meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri. Kemudian diulangi lagi, ya Rasulullah, meskipun orang yang mengucapkan tadi berzina dan mencuri. Kemudian Nabi SAW menjawab, meskipun dia berzina dan mencuri. Kemudian diulangi lagi, ya Rasulullah, meskipun orang tersebut berzina dan mencuri. Kemudian Nabi SAW menyatakan, meskipun dia berzina dan mencuri, sungguh celaka, sungguh rugi, wahai Abu Dzar, sungguh rugi engkau, wahai Abu Dzar. Sungguh barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan dahulu sahabat Abu Dzar meriwayatkan hadis ini dengan dia sebutkan kalimat Nabi, sungguh rugi engkau Abu Dzar. Akan tetapi, apakah engkau bisa menjamin bahwa engkau ketika saat mau matinya mengucapkan kalimat tersebut? Apakah engkau bisa menjamin bahwa dirimu akan mengucapkan kalimat ini ketika hendak meninggal dunia? Betapa banyak orang yang mendendangkan kalimat ini. Betapa banyak orang yang melakukan kalimat ini dalam lantunan-lantunan. Tapi apakah dia bisa menjamin pada saat matinya dia akan mengucapkan kalimat ini? Barang siapa yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mengucapkannya pada saat mau meninggal dunia. Akan tetapi barang siapa yang hanya menggunakannya sebagai lagu, sebagai nyanyian, didendangkan, maka tidak ada jaminan bagi dia untuk bisa mengucapkannya pada saat dia hendak meninggal dunia. La ilaha illallah wa ma'aha Muhammadun Rasulullah. ما تنفع لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله ما تنفع لا إله إلا الله وعيسى رسول الله وموسى رسول الله لابد محمد رسول الله ما تنفع اليهود ولا النصارى حتى تقرن معها Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah. Wa ma'aha Muhammadun Rasulullah. Yaqulu sallallahu alaihi wa sallam. Walladhi nafsi biyadih. Ma sami'a bi yahudi wa la nasrani. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة ما تنفع حتى يقول محمد رسول الله نعم كلمة أخيرة والذي نفسي محمد كلمة أخيرة ما سمع بي يهودي ولا نصراني لم يؤمن لا دخل النار لا إله إلا الله harus bersamanya kalimat Muhammadur Rasulullah. Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Bukanlah dengan la ilaha illallah dan Isa Rasulullah, bukan dengan la ilaha illallah dan Musa Rasulullah. Harus la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. sehingga tidak bermanfaat apa yang diucapkan atau diyakini oleh orang-orang Nasara. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak ada Muhammad Rasulullah. Harus bersama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladi nafsu Muhammadin biyadihi ma yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Demi Allah, Nabi bersabda, demi Allah tidaklah Yahudi dan Nasara yang mendengar tentang diutusnya aku tapi dia tidak beriman denganku kecuali dia menjadi penghuni neraka karena sebab tidak menjadikan bersama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayuhal ikhwah, هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد ألفاظ نتكلم بها. كم من أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم حطب جهنم حطب جهنم وهم في نار جهنم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم في نار جهنم والعياذ بالله. لا إله إلا الله ليست ألفاظ نقولها، لا إله إلا الله معاني نعمل بها، كلمة لها وزنها ولها معناها، وإلا ما تنفعك لا إله إلا الله، ما تنفعك إذا لم تعمل بمعناها وتحقق مقتضاها، ما نفعتك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، احفظ هذا مثل اسمك. معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله، العبادة بجميع أنواعها، الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والرغبة والخشوع والإنابة، لا يستحقها إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو يعبد القبور والأولياء والأضرحة، ماذا تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع. لابد أن تحقق أنه لا يستحق العبادة إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. أذكر لكم قصة عجيبة غريبة عشان تعرفون كم من المسلمين يتكلمون بلا إله إلا الله صباح مساء وهي ما تنفعهم. نعم، أو أذكرها لكم بعد الترجمة إن شاء الله. Ayo ikhwah, kalimat yang agung ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Betapa banyak orang yang mengucapkannya tetapi dia di neraka jahanam. Betapa banyak orang yang mengucapkannya tetapi dia berada di dasar neraka jahanam. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar lafaz, tetapi kalimat yang memiliki makna, kalimat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jika engkau tidak mengamalkannya, jika engkau tidak mewujudkan apa yang ada dalam kandungannya, maka tidak bermanfaat. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar, la ma'buda yastahiqqul ibadah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Hafalkan ini sebagaimana engkau menghafal namamu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi apapun jenis ibadahnya. Apakah istighatsah? Apakah itu berupa penyembelihan ataukah berupa doa? Apapun jenis ibadahnya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkannya namun dia masih beribadah kepada kuburan, beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, maka tidak bermanfaat apa yang dia ucapkan dari kalimat yang agung ini. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku akan sebutkan satu kisah yang mengherankan agar kalian tahu betapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat yang agung ini, namun tidak bermanfaat bagi dia. ذهبت في دولة من الدول العربية من أجل الدعوة إلى الله، وكنا نخرج في القرى لدعوة الناس للتوحيد. وفي يوم من الأيام مررنا في صحراء، صحراء، ووجدنا نسوة، نسوة نسوة نساء، ومعهن امرأة عجوز قد شابت، ووجدناهن عند قبر من القبور. فقلت لهم توقفوا فلننظر ماذا يفعلن هنا. فلما جئنا يا أمة الله ماذا تفعلين هنا؟ قالت أنا عند الولي فلان ومعها إناء فيه تمر وبسكويت، ما عندها إلا هذا، تقربه للولي وتدفعه للولي وتضع الصحن هنا. قلت من يأكله؟ قالت أنا أتركه هنا. لماذا فعلت هذا؟ قالت عندي بنات في البيت أصابهم المرض، وجئنا عند الولي فلان نقرب له ونعطيه تمر ناشف لأجل يشفي لنا بناتي في البيت. لا إله إلا الله. أنت تقرأين القرآن؟ قالت نعم أقرأ القرآن. هل تعلمين أن هذا شرك؟ كفر بالله؟ تقولين لا إله إلا الله؟ نعم أقول لا إله إلا الله. ما تغني عنها لا إله إلا الله وهي تقرب لهذا الطاغوت القربات لأجل يشفي مريضة؟ ولو قالت لا إله إلا الله مليون مرة ما تنفعه، تقرب للقبر وتقول يشفي بناتي في البيت. يا أمة الله Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillah rabbil alamin wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a wa yaqulu ibrahim alayhi salam wa idha maridtu فهو يشفين ماذا تنفع لا إله إلا الله إن لم تحقق المعنى الحقيقي للا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا رب العالمين رأيتم ماذا تفعل هذه المرأة التي شابت وهي في الشرك والعياذ بالله نعم أخذت هذا التمر والبسكويت وكان معها بنت صغيرة قلت تعالي يا بنية كلي كلي أعطيت البنت الصغيرة تأكل أخذت البنت ملهوفة تأكل فيه أي بتجعله لمن للشياطين حتى الشيطان ما يأكل التمر حقها هذا يا بس شوفوا الحق الأين رأيتم يا إخوة الإنسان في نعمة إذا حقق التوحيد والله ما ينفعك ولا يضرك إلا الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يونس عليه السلام نادى بالتوحيد لما وقع في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وظلمة الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له مباشرة استجاب الله له توحيد هكذا ينبغي لك يا عبد الله حقق التوحيد فلا ينجيك عند الله إلا توحيدك نعم kisah yang mengherankan tersebut adalah bahwa pada suatu waktu saya pergi ke suatu negeri dari negeri-negeri yang besar. Saya datang ke suatu negeri dari salah satu negeri dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendatangi negeri tersebut, kami keluar menuju ke suatu desa untuk mengajak penduduk desa tersebut kepada tauhid. Dan pada suatu hari kami melewati gurun. Kami melewati gurun dan kami mendapatkan ada beberapa wanita dan ada seorang wanita yang sudah tua, yang sudah beruban. Dan kami mendapatkan wanita tersebut sedang berada di kuburan, di sisi suatu kuburan, di dekat kuburan. Maka saya katakan, berhentilah, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh wanita itu di sisi kuburan. Maka setelah berhenti, kemudian kami mendatangi wanita tersebut dan kami bertanya kepada wanita tadi, wahai wanita, apa yang kamu lakukan di sini? Maka dia menjawab, saya sedang berada di kuburan salah seorang wali. Dan wanita tersebut bersamanya ada semacam piring yang di atasnya ada korma yang di dalam piring tersebut ada korma dan juga ada biskuit. Dia punyanya itu, punyanya korma dan biskuit yang dia persembahkan kepada kuburan tadi. Kemudian saya katakan kepada wanita tersebut, untuk apa korma dan biskuit ini ditaruh di sini? Makan saja, kenapa tidak kamu makan? Kemudian wanita tadi mengatakan, tidak, saya akan biarkan korma dan biskuit ini untuk wali ini. Saya akan tinggalkan, kami persembahkan untuk wali, kami tidak akan memakannya. Kemudian kami tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa engkau mempersembahkan ini? Kemudian dia menjawab, saya punya anak wanita yang sakit di rumah. Makanya saya persembahkan korma dan biskuit ini kepada wali ini supaya anak saya sembuh, agar jadi sebab sembuhnya anak saya. Kemudian Syekh bertanya kepada wanita tersebut, apakah engkau bisa membaca Quran? Ya, saya bisa baca Quran. Apakah engkau tidak tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika engkau melakukannya seperti ini, ucapan engkau terhadap la ilaha illallah, bukankah engkau mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian dia mengatakan, iya. Jika engkau melakukan ini, maka ucapan la ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat. Jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian engkau persembahkan kepada tauhid persembahan agar menjadi sebab sembuhnya anak wanitamu, maka ucapan la ilaha illallah yang kau ucapkan tidak bermanfaat. Meskipun seorang itu mengucapkannya 100 kali, tapi kalau dia melakukan perbuatan tersebut, mempersembahkan persembahan kepada selain Allah, maka tidak akan bermanfaat. Wahai wanita, bukankah Allah menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan, jika engkau bertanya, jika hambaku, jika bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat dan aku mengabulkan doa hamba-hambaku. Dan Nabi Ibrahim dalam doanya menyatakan, jika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah jika engkau tidak mewujudkannya dalam amalanmu, jika engkau tidak mewujudkan apa yang terkandung dari makna kalimat tersebut. Maka perhatikan wahai hadirin rahimakumullah, perhatikanlah apa yang dilakukan oleh wanita tadi, wanita yang sudah lanjut usia, mengucapkan la ilaha illallah namun tidak faham, tidak mengamalkan kandungannya, sehingga dia pun mempersembahkan korma, mempersembahkan biskuit kepada wali, kepada selain Allah, dengan maksud agar disembuhkan anak perempuannya yang sakit di rumah. Maka kemudian aku ambil korma dan biskuit tadi, yang pada waktu itu ada anak kecil, ada wanita, ada anak kecil di tempat itu, maka aku ambil dan aku berikan kepada mereka, ambillah ini, dan mereka pun dengan senang mengambilnya. Mereka senang mengambilnya. Adapun kalau diberikan ke aku katakan kepada anak-anak tadi, anak kecil tadi, ambillah. Maka mereka pun mengambilnya dengan senang. Sungguh, seandainya ini diberikan kepada setan, setan tidak akan makan tamer, tidak akan makan korma dan biskuit. Demi Allah, tidaklah yang bisa mendatangkan madharat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang bisa menyembuhkan, tidaklah yang bisa mengangkat madharat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah menyatakan kepada api agar menjadi dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Dan lihatlah bagaimana Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah dengan mengucapkan tauhid ketika berada di perut ikan, di lautan yang gelap, di kegelapan lautan dan kegelapan malam. Apa yang dia ucapkan agar mendapatkan pertolongan dari Allah? Dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka saat itu pula Allah langsung menyelamatkannya. Saat itu pula Allah kemudian menolongnya, menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka amalkanlah, fahamilah dan amalkanlah la ilaha illallah. Wujudkanlah tauhid. Tidak akan bisa menyelamatkan engkau kecuali dengan sebab bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. وإني في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر لجميع من ساهم في مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، سواء بماله أو بجاهه أو بمجهوده. أسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا ويجزيه خيرا. وعلى رأس هؤلاء إخواننا في مسجد مركز السنة الذين يحرصون على نفع الإسلام والمسلمين بجلب مثل هذه المحاضرات والمشائخ إلى هذا البلد الطيب المبارك لإقامة هذه المحاضرات، فجزاهم الله خيرا. كم بذلوا من وقت، وكم بذلوا من مال، وكم بذلوا من جهد في سبيل نفعكم ونشر الخير في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا. وهكذا هم أهل السنة، هم أرحم الناس بالناس. أهل السنة هم أرحم الناس بالناس، وهم رحمة ودعاة اجتماع ودعاة إصلاح على المنهج الصحيح الذي تستر تحته كثير من الناس، وهم ليسوا على المنهج الصحيح، بل أهل السنة هم أرحم الناس بالناس، فلقد علموا الحق ورحموا الخلق. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه الله تعالى أعلم. Dan di akhir perjumpaan ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini bermanfaat bagi kita dan menjadi hujjah untuk kita di akhirat nanti. Sebagaimana pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik dengan hartanya ataupun dengan tenaganya ataupun dengan kedudukannya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang baik. dan terkhusus kepada saudara-saudara kami di Markas As-Sunnah, kami ucapkan terima kasih mereka yang telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin dengan mengadakan acara seperti ini, dengan mengadakan muhadharah dan yang semisalnya, yang tentunya semua ini pasti dengan kesungguhan, pasti dengan pengorbanan, apakah itu dengan harta ataukah itu dengan tenaga dan yang semisalnya. Dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan di negeri ini. Dan begitulah Ahlu Sunnah. Mereka adalah orang yang paling kasih sayang kepada manusia. Paling kasih sayangnya manusia kepada manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada persatuan dan perbaikan di atas manhaj yang sahih. Manhaj yang benar. Manhaj yang banyak orang yang tidak mengetahuinya. Demikianlah Ahlu Sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang paling kasih sayang kepada manusia. Dan kemudian beliau menutup dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan dari terjemahan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang kurang dari apa yang kita sampaikan.